Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib, ada yang terlewatkan pada pertemuan yang lalu yang belum kita sampaikan, bahwa pada Jumat keempat yang kita baca adalah, atau yang kita kaji adalah, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah bawa semua kitabnya ya. Tadi sudah ana minta sebagian talaba untuk memberitahu. Nah, sekarang kita masuk kitab pertama ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rubu'ul awal minal kitab rubu'ul ibadat. Naam. Bagian seperempat yang pertama dari kitab ini adalah membahas permasalahan ibadah. Jadi seperempat dari kitab ini membahas permasalahan ibadah. Barakallahu fikum. Naam. Baik, sholat, puasa, zakat, ya, dan seterusnya. Dan beliau tidak menitikberatkan pada pembahasan ahkam, ikhtilaf yang terjadi. Tapi nanti akan kita lihat, beliau akan lebih fokus terkait dengan masalah adab-adab. Dan barakallahu fikum, tayyib, akhlak ya, ketika kita mengerjakan amalia ibadah tadi yang mungkin tidak kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaku bihi. Kitab ilmu. Nah, kalimat ilmu kalau dimutlakkan maknanya adalah ilmu syar'i. Ya, dalam lisan syar'i, dalam barakallahu fikum bahasa syariat, Al-Qur'an, sunnah, ya, atau kalam para ulama salafun salih ketika mereka mengatakan ilmu begitu saja, maknanya adalah ilmu syariat, ilmu agama. Nah, adapun ilmu-ilmu yang lain, maka akan diberikan keterangan yang lebih detail. Ya, seperti ilmu berhitung, mereka akan mengatakan ilmu hisab. Iya, barakallahu fikum. Nah, atau masalah kesehatan, ya, ilmu tib, ya kan? Nah, jadi sebut saja ilmu-ilmu yang lain dalam barakallahu fikum istilah, ya, mereka itu ada istilah sendiri. Tapi kalau sudah dikatakan ilmu, secara mutlak, maka maknanya adalah ilmu syariat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di situ terdapat barakallahu fikum catatan penting, ya, bahwa tidak benar membawa nas-nas syar'i kepada makna yang barakallahu fikum di luar dari jangkauannya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Nah, seperti terkadang barakallahu fikum sebagian dosen atau guru-guru itu mereka memberikan motivasi kepada barakallahu fikum mahasiswa atau murid-muridnya dengan ayat-ayat Quran yang semuanya berbicara tentang ilmu syar'i. Ya, nah. Seorang dosen barakallahu fikum mungkin kedokteran, ya, atau barakallahu fikum teknologi nuklir atau yang semisal dengannya, ketika ingin memberikan motivasi kepada barakallahu fikum mahasiswanya, dia mengatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya, begitu juga orang yang berilmu. Ya. Jadi anak-anak sekalian yang pinter, ya, jadi dokter, dokter, ya, jadi ahli-ahli yang lainnya, derajat kamu akan diangkat oleh Allah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Itu barakallahu fikum. Tayyib. Penggunaan yang tidak tepat. Iya. Karena kalimat ilmu dalam Al-Qur'an ataupun sunnah maknanya adalah ilmu syar, ilmu syar, ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu dunia, barakallahu fikum, ya, bi'tibari dzatihi adalah perkara yang mubah saja selama tidak ada unsur keharaman padanya. Dan dia akan bisa berubah menjadi ilmu yang dianjurkan atau berpahala ketika memang di situ ada kemaslahatan yang besar. Nah, barakallahu fikum. Artinya tidak menilai ilmu tersebut sebatas zatnya. Dia akan memiliki pengaruh tergantung dengan barakallahu fikum kaitannya. Nah, itu penting. Kemudian kata beliau, wafat beluhi. Dan juga membahas tentang keutamaan ilmu syar'i tentunya dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Qala Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Surat Az-Zumar ayat ke-9 Allah mengatakan, katakanlah wahai nabiku, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Barakallahu fikum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali pernyataannya dengan kul, ya, memerintahkan nabinya untuk membuat sebuah pernyataan barakallahu fikum di hadapan para manusia yang diawali dengan kalimat atau yang diawali dengan barakallahu fikum tanda tanya hal. Nah, baik. Yang maknanya apakah? Kalimat tanya ini barakallahu fikum kalau dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan majas retoris. Artinya apa? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu jawaban. Ya. Nah, artinya orang semua sudah akan spontan langsung mengetahui jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, itu namanya barakallahu fikum majas retoris. Baik, apakah sama antara orang yang tahu dan tidak tahu? Jawabannya apa? Pasti tidak sama. Orang yang tahu, orang yang paham, orang yang mengerti, tentu lebih utama dari yang tidak mengerti. Barakallahu fikum. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat di atasnya. Nah, surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini sangat tegas menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah angkat derajat mereka di atas barakallahu fikum orang-orang yang ya beriman, barakallahu fikum yang ya kadar keilmuannya barakallahu fikum tidaklah tinggi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an lil ulama'i darajatun fauqal mu'minin. Ini menjelaskan ayat tadi. Bagaimana perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang beriman saja tapi apa? Ilmunya kurang. Nah. Kata Ibnu Abbas, para ulama ya memiliki derajat di atas orang-orang beriman bisa berimiati darajah. Derajat para ulama di atas orang yang beriman itu sekitar 700 derajat. Ma baina darajataini masirata khamsi mi'ati amin. Sedangkan masing-masing tingkatan atau derajat tadi, ya, itu selama 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Ya. Nah. Jadi perbandingan antara alim, ya, dengan seorang mukmin yang biasa, itu 700 derajat barakallahu fikum. Dan jarak antara masing-masing derajat tadi atau tingkatan tadi 500 tahun perjalanan. Ya, sehingga jarak antara orang yang beriman dengan orang yang berilmu barakallahu fikum 700 dikali 500 berapa itu? Faruk, 7 kali 5 berapa? 700-nya ada 500 kali. 7 kali 5, 35. Ya kan, tinggal tambahin aja 0-nya 4. Berapa berarti? Hah? 70 ribu ya? Berapa? 350 ribu. Berarti jarak antara seorang alim dengan orang yang mukmin biasa 350 ribu tahun perjalanan. Nah, antum sekarang umurnya berapa coba? Berapa kali kalau orang itu hidup mati berapa kali coba itu? Baru bisa nyusul. Paham ya? Bagaimana Ibnu Abbas menggambarkan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang beriman biasa. Lah bagaimana kalau perbandingannya itu barakallahu fikum dengan orang yang enggak punya iman, ahli dunia? Ya, ini ada ulama dia enggak sekolah, enggak pernah kuliah, S1, S2, S3, S dan S tuntung itu. Barakallahu fikum. Nah, cuma dari kecil mondok pesantren, selesai dia sempat belajar ke barakallahu fikum Mamlakah atau ke Yaman atau ya, Mesir barakallahu fikum. Nah, baik, ya, barakallahu fikum. Dia enggak kenal dengan para youtuber-youtuber yang ada. Barakallahu fikum. Baik, ya, hidupnya cuma dipenuhi dengan ilmu saja. Naam. Ya. Baik, sedangkan profesor-profesor dunia tadi barakallahu fikum dalam keadaan dia jahil tentang ilmu agama. Ya, wudu saja enggak tahu caranya bagaimana, salat enggak tahu caranya bagaimana. Barakallahu fikum. Nah, wudu yang pertama kali dia basuh kaki. ini profesor padahal. Ya, nah, saking pinternya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu sangat-sangat menyedihkan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi sangat beruntung barakallahu fikum kita semua dipilih oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib berada pada jalur yang sudah benar. Ya. Jalur yang akan mengangkat derajat kita, orang tua kita, barakallahu fikum, na'am, dan juga keluarga kita, dunia dan akhirat. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan merasa iri dengan para YouTuber-YouTuber yang ada ya. Nah, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Allah juga mengatakan, dan hanyalah yang akan takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, kafa bi khasyatillahi ilman. Wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Ibnu Mas'ud mengatakan cukuplah orang yang merasa takut kepada Allah, barakallahu fikum, dianggap sebagai orang yang berilmu. Dan cukuplah orang yang barakallahu fikum ya tertipu, terpedaya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebodohan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi sebenarnya barakallahu fikum, tolak ukur yang sejati tentang kadar keilmuan orang itu bukan hanya sekedar lamanya dia menempuh pendidikan menuntut ilmu. Ya. Nah, belum tentu orang yang barakallahu fikum sudah 50 tahun, ya. Nah, mulai dari barakallahu fikum MTA sampai dia barakallahu fikum menimba ilmu dari ulama mancanegara, ya. Dia pernah ke Saudi, ulama Mekah diambil ilmunya, ulama Madinah diambil ilmunya, ulama Yaman, Mesir, ya, barakallahu fikum, na'am. Turki bahkan barakallahu fikum, bahkan Maroko juga diambil ilmunya. Tetapi orang ini barakallahu fikum tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, walaupun manusia menganggap dia sebagai orang yang alim, ya, ulama, kalau tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang berilmu, dia adalah orang yang bodoh. Nah, barakallahu fikum. Ya, tidak juga barakallahu fikum ilmu itu dinilai dengan banyaknya hafalan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Terkadang barakallahu fikum kaum muslimin tertipu dengan orang-orang yang menampakkan kepandaian dan kecerdasannya, ya, barakallahu fikum. Ustadz fulan, alim fulan itu itu asli ulama zaman sekarang. Nah, barakallahu fikum, ya. Ulamanya orang Indonesia. Barakallahu fikum. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubu Sita, Tis'ah, ya, hafal dia. Letak-letaknya pun dia tahu, halaman sekian, baris sekian, ya, agak nyelempit dikit, nah, mengkok. Nah. Barakallahu fikum. Cetakan ini, sampai letaknya pun dia tahu persis. Barakallahu fikum. Baik. Itu sudah barakallahu fikum dijadikan sebagai tolak ukur, ya, keulamaan seseorang, barakallahu fikum. Nah, baik, padahal kalau barakallahu fikum dalam tinjauan salaf, ya, barakallahu fikum, itu bukanlah tinjauan inti. Nah, barakallahu fikum. Yang menjadi inti dari keilmuan seseorang adalah khasyah. Ya. Walaupun dia mungkin hanya cuma satu hadis yang dia hafal. Ya. Iyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumul qiyamah. Itu aja yang dia ingat dalam hidupnya. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan membawa kalian pada kegelapan di hari kiamat. Semenjak dia dengar hadis ini, dia pegang kuat-kuat. Dia berusaha tidak menzalimi siapapun itu. Nah, barakallahu fikum. Maka orang ini layak dikatakan sebagai seorang yang barakallahu fikum alim, orang yang berilmu. Karena dengan itu akan menuntun dia barakallahu fikum ya untuk tidak semena-mena, dan juga menuntun dia untuk terus belajar apa saja kezaliman itu. Nah, bagaimana bentuknya agar dia tidak barakallahu fikum terjatuh dalam kezaliman tadi. Allah musta'an wa alaihika. Jadi ayat ini sebagai barakallahu fikum nasihat untuk kita semua, dan juga sebagai sindiran untuk kita semua. Ya, kita jangan tertipu, terlena dengan apa yang kita miliki. Ya, antum punya hafalan yang banyak. Ya, antum punya kecerdasan, prestasi yang luar biasa. Barakallahu fikum di pondok pesantren. Tapi kalau itu tidak membuat kita punya rasa takut kepada Allah, maka ada yang salah pada diri kita. Ya. Nah, dia dikenal sebagai seorang talabah yang nomor wahid. Ya. Nomor satu. Dari sisi kekuatan hafalannya, dari sisi banyaknya hafalannya, dari sisi cepatnya dia menangkap. Sudah. Teman-temannya itu barakallahu fikum ya. Kalah jauh. Nah, baik. Tapi kalau kamu tidak punya rasa takut kepada Allah, ya, tidak pernah merasa takut kepada Allah, maka ada yang salah pada dirimu. Nah, barakallah. Jangan-jangan prestasi-prestasi yang kamu miliki itu adalah jebakan. Bukan membuat kamu semakin dekat dengan Allah, tapi membuat kamu semakin jauh. Barakallahu fikum. Maka renungi baik ayat-ayat tadi. Qala al-Muslim rahimahullahu taala fi sahihaini min hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah inginkan dengan dirinya sebuah kebaikan, maka akan Allah pahamkan dia ilmu agama ini. Nah, hadis ini juga barakallahu fikum bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menilai ya diri kita masing-masing. Apakah kita orang yang Allah kehendaki kebaikan atau sebaliknya? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang, orang itu semakin lama semakin paham tentang ilmu agama, semakin ngerti tentang agamanya. Barakallahu fikum, semakin lama akan semakin baik. Ya. Barakallahu fikum. Yang tadinya emosian, orangnya gampang marah, ya. Nah, dengan belajar ilmu agama berubah, tidak gampang marah. Yang tadinya barakallahu fikum malas mandi, malas bersih-bersih, ya. Biasa ganteng dia kan. Biasanya orang ganteng malas mandi. Barakallahu fikum, karena sudah ganteng ya kan. Barakallahu fikum, malas mandi dia. Baik, apalagi kalau lihat sudah ngantri gitu, males mandi, ya. Tinggal borong aja minyak wangi di toko itu. Alehab atau yang misal dengannya, barakallahu fikum. Ditumpuk-tumpuk minyak wangi di baju. Baik. Ya, tapi dengan dia belajar ilmu agama, barakallahu fikum, membuat dia mengerti, ya. Kalau at-tahuru syatrul iman, bahwasanya kebersihan itu adalah setengah dari keimanan dan itu adalah bagian, ya, dari kehidupan seorang muslim, dia berubah. Nah, tanda Allah sedang menginginkan kebaikan untuk dia. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya akan Allah pahamkan tentang ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi bukan ilmu-ilmu yang lain. Nah, sebaliknya ketika orang itu semakin lama semakin dibuat jauh untuk mengerti ilmu agama ini, atau yang tadinya dia sudah di pondok pesantren, ya, barakallahu fikum, kemudian dia malah bubar. Nah, barakallahu fikum, dia lebih memilih, ya, barakallahu fikum, jadi orang awam. Ya, berarti kebaikan yang Allah tadinya inginkan untuk dia, dia lepas. Nah, barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa 'alaihi tawakkal. Itu sebagai talaukur bagi kita. Bahkan barakallahu fikum, yang menunjukkan di antara dalamnya ilmu salaf, ketika mereka memahami hadis ini, ketika mereka mempelajari sebuah ilmu, misal tafsir Al-Qur'an, ya, barakallahu fikum, dan mereka tidak mendapatkan penjelasan yang tepat tentang permasalahan dari permasalahan-permasalahan tadi, mereka menangis. Nah, ya, barakallahu fikum. Yang pertama, ya, karena mereka merasa kalau kita tidak diberikan kepemahaman terhadap agama ini, berarti tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Nah, jadi ketika tidak paham, maka mereka pun bersedih. Apakah ini sebagai tanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan untukku? Nah, barakallahu fikum. Ya, sampai sedalam itu barakallahu fikum sikap salaf dalam barakallahu fikum, ya, menerima hadis ini. Nah, jadi ketika mereka enggak bisa, mereka benar-benar barakallahu fikum sedih. Nah, karena itu sebagai indikasi yang menunjukkan kalau kebaikan itu belum dekat pada diri mereka. Al-Mu'adzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, terkait dengan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini ada kalam dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalam thayyib. Dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Ya. Ini bagus ini. Jadi maksudnya paham itu bukan sekedar ngerti. Nanti akan ada penjelasan dari beliau. Jilid 1 halaman 76. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa man Taib, waman fakohaha atau fakohahu, waman fakohahu fi dinihi, waman fakohahu fi dinihi, fakat arada bihi khayra. Idza urida bil fiqhil ilmi, idza urida bil fiqhil ilmi al mustalzimi, al mustalzimi lil amal. Wa amma in urida bihi, wa amma in urida bihi mujarradul ilmi fala yadullu ala anna man faqahu atau fuqqiha fid din, anna man fuqqiha fid dini faqad urida bihi khayra. Fa innal fiqha hina idzin yakunu syartan li iradatil khairi. Intaha. Ini tambahan keterangan yang bagus dari Ibnu Qayyim. Kata beliau, man faqahahu fi dinihi faqad aradahu faqad arada bi khaira. Orang yang Allah pahamkan dia tentang agama ini, maka sungguh Allah menginginkan dia mendapatkan kebaikan. Catatannya, ya, jadi enggak semata-mata orang itu ngerti agama, paham, langsung dikatakan orang ini Allah kehendaki kebaikan. Belum. Kapan dikatakan orang itu Allah kehendaki kebaikan? Idza urida bil fiqhi, ya, al ilmu al mustalzimi lil amal. Apabila yang diinginkan dengan kepemahaman tadi, yaitu pemahaman yang mengharuskan dia mengamalkannya. Nah, ya, jadi ilmu yang kita pahami, yang kita mengerti akan menjadi tanda kebaikan kalau ilmu itu kita amalkan. Nah, barakallahu fikum. Karena itu akan menjawab muskilah yang mungkin akan ditanyakan orang-orang awam. Ya kan? Barakallahu fikum. Na'am. Banyak orang-orang yang pintar dalam agama ini mengerti ya masail, barakallahu fikum, luar biasa ilmunya. Bahkan barakallahu fikum ya. Bahkan orang-orang Nasrani Yahudi itu sangat tahu detail tentang agama ini. Ya kan? Bahkan mereka itu hafal Al-Qur'an. Bahkan mereka itu barakallahu fikum ada yang hafal Sahih Bukhari. Karena memang dipelajari oleh mereka. Ya, namanya Islamologi. Ngerti tentang Islam barakallahu fikum yang mungkin pengertian mereka itu lebih tinggi daripada kita, ngerti ilmu faraid. Nah, tapi ternyata ilmu yang mereka pahami dan mereka mengerti tadi dari Islam bukan untuk diamalkan. Tapi untuk dicari celahnya, untuk dicari aibnya, untuk dicari keburukannya. Atau paling tidak bisa mereka manipulasi. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi semata-mata kita mengerti itu belum menjadi tanda kebaikan kalau apa yang kita ketahui tadi kita amalkan. Itu kata Ibnu Qayyim. Nah, barakallahu fikum. Ya. Amma in urida bihi mujarradul ilmi fala yadulu ala anna man fukiha fid din faqad urida bihi khair, kata beliau. Adapun orang yang kalau yang diinginkan dengan pemahaman tadi sekedar paham tapi tidak disertai dengan amal, maka itu tidaklah menunjukkan dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Itu jawaban. Ya. Bagi mungkin orang-orang yang bertanya, kenapa sih orang-orang yang pintar agama ini kok masih kayak gini, masih begitu? Ya, barakallahu fikum. Melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dia lakukan. Padahal dia dikenal sebagai orang yang barakallahu fikum alim tadi. Nah. Baik, ya. Sehingga ayat dan hadis yang tadi kita baca barakallahu fikum itu diharapkan bisa memperbaiki cara kita berpikir. Ya. Jadi ingat, kita belajar di pondok pesantren ini bukan mengejar target-target ya yang ada. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Pengen nilainya barakallahu fikum, rapotnya bagus, pengen mendapatkan ranking 1 barakallahu fikum ya. Nah, bahkan ada yang hanya ingin mendapatkan wanita. Nah, karena dia tidak akan mau menerima lamaran laki-laki kalau enggak lulusan Al-Bayyinah. Iya, ada itu. Nah, pokoknya kata bapaknya, saya hanya mau menerima menantu yang lulusan Al-Bayyinah. Akhirnya dia barakallahu fikum mondok. Nah, ya, mirip dengan orang yang berhijrah karena seorang wanita. Barakallahu fikum. Baik. Jadi bab ini barakallahu fikum kembali menyadarkan kita, ya, meluruskan langkah-langkah kita yang mungkin sudah bengkok, arah yang sudah mungkin barakallahu fikum ya salah. Nah, jadi ilmu ini kita pelajari barakallahu fikum untuk merubah kita ke arah yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, ya, ke arah yang positif, menjadi orang yang positif. Nah, ya, barakallahu fikum. Kalau berhasil, ya, dengan kita belajar, dengan kita masuk pondok pesantren ini, merubah karakter-karakter buruk, negatif, yang tidak baik ada pada diri kita, maka falyahmadillah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah barakallahu fikum. Nah, karena itu merupakan tanda kebaikan. Tapi kalau Anda merasa ya berada di pondok pesantren ini barakallahu fikum tidak membuat Anda berubah dan jadi orang yang lebih baik, na'am, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah musta'an wa alaihi iklan. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilahi la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadlalu barakallahu fikum.